Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kesempatan ini adalah kesempatan yang penuh kebahagiaan tentunya, karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis, tentunya tidak lain dan tidak bukan tujuan serta maksud kita hadir datang duduk bersama di tempat ini adalah untuk meraih dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di majelis ini tentunya untuk mengamalkan semua perintah yang datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu perintah untuk kita semangat dan terus selalu menjaga semangat mempelajari dan menuntut ilmu yang beliau ajarkan untuk umat ini. Alhamdulillah, di tempat ini dengan suasana yang sangat sejuk, di dalam sebuah ruangan yang cukup menenteramkan, bangunan sederhana, akan tetapi bangunan yang sederhana semacam ini adalah bangunan yang diimpikan dan diinginkan oleh sekian banyak orang. Karena di bangunan sesederhana inilah kita bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam bangunan yang sederhana semacam ini, harapan kita untuk anak-anak kedepannya nanti menjadi harapan yang sangat besar. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita inginkan. Barakah dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita inginkan. Barakah itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah limpahan kebaikan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang dari sisinya untuk mendapatkan dan meraih pahala darinya. Barakah dari Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan dengan besar kecilnya bangunan yang digunakan. Saya ulangi kembali. Barakah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya sebuah bangunan. Barakah dari Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan dengan sedikit banyaknya orang yang mengikuti. Barakah dari Allah Subhanahu wa taala juga tidak ditentukan dengan sederhana ataukah mewahnya apa yang kita lakukan. Tetapi barakah dari Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada keikhlasan dan ketulusan yang ada pada diri kita masing-masing. Dan tentunya ketulusan serta keikhlasan itu dapat dilihat dan disaksikan. Ada cara untuk menilai keikhlasan dan ketulusan yang bisa kita berikan di dalam jalan dakwah. Dan salah satu caranya adalah dengan melihat sisi ta'awun. Semangat untuk saling melengkapi, menutupi, berusaha untuk saling menyempurnakan walaupun tidak akan mungkin sempurna. Tetapi ada usaha untuk kesana, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga tidak mungkin dan tidak bisa diterima secara syar'i. Tidak bisa diterima secara syar'i. Pernyataan tulus dan pernyataan ikhlas tetapi tidak dibarengi dengan sikap ta'awun. Sesuatu yang tidak mungkin. Kalau memang Anda ikhlas, Anda tulus lillah fi sabilillah, maka apapun kondisinya, apapun keadaannya, semangat ta'awun itu, saling berkomunikasi satu dengan yang lain, berusaha untuk saling melengkapi, bantu-membantu, tolong-menolong sebatas kemampuan yang dimiliki, itu pasti kemudian muncul, nampak, jelas. Saya ulangi kembali karena pernyataan ini penting. Agar kita selalu mengingatnya. Bahwa pernyataan tulus, pernyataan ikhlas yang kita sampaikan, belumlah betul-betul dikatakan tulus dan ikhlas jika tidak dibarengi, tidak diiringi dengan semangat ta'awun, saling bantu-membantu. Kalau memang tulus, memang ikhlas, kerjasama, tolong-menolong, saling berbagi, siap memberi sebatas kemampuan yang dimiliki. Nah, apalagi tema yang kita angkat dalam kesempatan hari ini adalah tema yang sangat penting, sensitif. Kenapa disebut penting? Karena pendidikan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita nantinya akan mempengaruhi gerak laju dakwah salafiyah di masa yang akan datang. Salah kita mendidik, keliru kita membina anak-anak kita, maka bukan tidak mungkin dakwah salafiyah itu kedepannya nanti akan ternoda oleh anak-anak kita sendiri. Dan itu mungkin 1-2-3 kasus yang sudah terjadi, cukup menjadi bukti, sebuah bukti nyata di tengah-tengah kita. Kenapa kita katakan sensitif? Mengapa tema ini disebut dengan tema yang sangat sensitif? Karena terkait dengan semua pihak. Ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, itu akan berkaitan dengan semua pihak. Dari ustadznya, pengurusnya, orang tua atau wali santrinya, santri-santrinya, masyarakat di sekitarnya. Kemudian hubungan antar lini tadi. Maka sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali. Nah, tetapi bagaimanapun juga, alhamdulillah, karena agama kita ini adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Kita memiliki Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama. Kita juga memiliki sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun memiliki para ulama yang telah memberikan contoh nyata seperti apakah Al-Quran dan sunnah itu harus diwujudkan dan praktekkan. Maka kita harus selalu optimis. Kita harus selalu berbesar hati. Memiliki semangat yang tinggi untuk bersama-sama memperhatikan pendidikan anak-anak kita sebagai harapan kedepannya nanti. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan anak yang diajarkan oleh Islam menyangkut banyak aspek dan nilai-nilai. Salah satu aspek terbesar dan paling utama adalah mendidik mereka dengan penuh cinta dan kelembutan. Mendidik mereka dengan penuh cinta dan kelembutan. Ketika orang tua atau pengajar, guru dan ustadznya benar-benar mampu menyampaikan pesan cinta dan pesan kasih sayang kepada anak-anaknya. Mampu menyampaikan pesan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Maka biiznillah azza wa jalla, anak-anak itu akan menjadi lebih lunak, lebih lembut, sehingga mudah untuk dibentuk. Dan memang tugas pertama dan paling utama justru terletak pada orang tua, peran orang tua. Madrasah, pondok pesantren, ma'had hanyalah pihak yang membantu untuk mengisi aspek sosialnya. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, dalam hal ini teman-temannya. Bagaimana ia mendapatkan warna yang lain dalam hal pendidikan. Tetapi karakter utama seorang anak itu dibentuk oleh orang tuanya sendiri. Karakter seorang anak itu dibentuk oleh orang tuanya sendiri. Cetakan anak. Anak itu kan adalah sebuah cetakan, membutuhkan sebuah cetakan. Siapa yang menentukan cetakan tersebut? Orang tua. Yang menentukan bentuk dari cetakan itu adalah orang tua. Pihak ustaz, pesantren, ma'had, madrasah dan yang seterusnya, itu hanya mengisi cetakan yang sudah dibuat oleh orang tuanya. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang terlahir di dunia ini selalu dalam keadaan fitrah, bersih, suci, siap dan menanti untuk dibentuk karakternya. Siap dan menanti untuk dibentuk watak dan karakternya itu seperti apa? Manut orang tua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tuanya lah yang akan membuat dia yuhawidanihi, menjadi sebab anak itu memeluk keyakinan Yahudi, al-nasiranihi, kedua orang tuanya pun nantinya yang menjadi sebab anak itu berpegang dengan agama Nasrani, al-majisani, dan kedua orang tuanya lah yang memiliki peran terpenting untuk membentuk anaknya atau menjadi sebab anaknya memeluk keyakinan Majusi, penyembah api. Nah, banyak di antara kita ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Azza wa Jal, melihat dan memandang hadis ini dari sisi yang sempit. Apa yang saya maksud dengan sisi yang sempit? Maksudnya sebagian kita memandang hadis ini hanya berbicara tentang agama saja. Agama si anak itu, Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu dan yang seterusnya, itu tergantung orang tua. Tergantung orang tua. Padahal kalau kita mempelajari beberapa bidang disiplin ilmu, katakanlah usul fikih, nah, kita akan memahami bahwa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah yang paling besar dan paling utama pengaruhnya pada anak, agama dan keyakinan. Sehingga hal-hal lain yang kedudukannya di bawah agama masuk ke dalamnya. Bukan hanya jenis agama yang akan dipeluk anak, yang akan dipegang oleh anak sebagai pengaruh dari orang tua. Bukan hanya masalah agama saja yang akan dipeluk anak sebagai pengaruh dari orang tua. Tetapi dalam hal karakter, watak, cara berpikir, cara bersikap, cara berbicara, cara berjalan, dan seterusnya. Itu juga masuk dalam hadis ini. Jadi kalau kita terjemahkan lebih luas lagi, makna dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, setiap anak itu lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan fitrah, bersih, suci, siap dan menanti untuk dibentuk watak dan karakternya. Nah, kedua orang tua yang akan menjadi sebab anaknya itu kasar. Jadi bukan masalah Islam saja ya. Bisa dipahami enggak nih? Bisa. Bukan cuma masalah agama, tapi anak itu menjadi kasar, siapa sebabnya? Orang tua. Anak itu menjadi lembut, siapa sebabnya? Orang tua. Anak itu menjadi pelit, mohon maaf, pelit melihat dan menyaksikan orang tuanya. Orang itu kemudian menjadi dermawan, senang memberi, senang berbagi. Kalau orang Jawa bilang nyah-nyoh, royal kalau bahasa kerennya. Punya duit bagi-bagi sana, bagi-bagi sini. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dia melihat orang tuanya pun senang berderma, senang memberi. Anaknya pintar bergaul, luas, pandai berkomunikasi dan bergaul. Sebabnya siapa? Orang tua. Anaknya pendiam, sebabnya orang tua. Kalau bahasa kita sekarang, anak pintar main internet, lihat orang tua. Oh iya, harus diakui tuh, mau tidak mau seperti itu memang. Anak kok pintar main HP, lihat orang tuanya. Tapi masalahnya sekarang kadang-kadang orang tua tidak mau mengakui. Enggak, Ustaz, enggak. Anak enggak pernah ngajarin. Anak sudah berusaha begini. Iya. Itu kan seingat antum, seingat Anda wahai ayah dan ibu, wahai abi dan umi. Sementara anak ini melihat dan mendengar semua yang kita kerjakan. Mungkin kita berbicara biasa, tapi anak di samping kita ikut mendengar mereka nih. Mendengar mereka. Jadi ini yang saya maksud ikhwati fillah barakallahu fikum, bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah na'am radhiyallahu taala anhu tadi, na'am hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi bahwa fa'abawahu kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yubadsanihi, bukan sebatas dalam hal agama saja, tetapi juga sifatnya umum, karakter wataknya itu sungguh dan sungguh memiliki hubungan kuat dengan peran orang tua. Nah, dengan peran orang tua. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, akan tetapi pada kesempatan hari ini kita lebih fokus pada satu hal, yaitu aspek kelembutan, cinta dan kasih sayang yang harus sampai kepada anak-anak kita. Baik posisi kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, abi dan umi, abah dan ummah, ataukah posisi kita sebagai seorang ustaz, guru dan pengajar. Pesan cinta itu harus sampai kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak menilai kita, benci kepada mereka. Kalau hal ini sudah ada, sudah terwujud dalam pikiran mereka, untuk memperbaikinya relatif lebih sulit. Memperbaikinya lebih sulit. Yang paling penting sampai di benak anak-anak kita bahwa abiku sayang sama aku, ustadku perhatian sama aku, umiku kasih sayangnya luar biasa untukku. Ini sudah modal yang paling besar untuk mendidik anak-anak kita, membentuk cetakannya tadi. Tapi kalau sudah berbeda, abi benci sama aku, ustad pilih kasih dengan aku, umi kurang perhatian dengan aku. Meskipun tidak terucap oleh mereka, tetapi kalau pesan yang semacam ini sampai di benak dan otak mereka, la haula wala quwata illa billah, maka langkah-langkah kita untuk memperbaikinya jauh lebih sulit. Bukan berarti tidak bisa diperbaiki, tetap bisa, tetapi membutuhkan pikiran, tenaga dan waktu yang lebih banyak. Nah, dan memang subhanallah, nah, hal-hal yang seperti ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bisa melihat secara langsung anak-anak yang berasal dari rumah tangga harmonis dengan anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang disebut dengan broken home. Sifat dan karakternya pasti berbeda antara si A dan si B tadi. Ada satu sisi mungkin dari sekian banyak sisi, ada sifat pendendam. Sifat pendendam pada semua orang bisa jadi seperti itu. Orang tuanya, ayah dan ibunya cekcok terus, ribut. Anaknya hanya mendengar. Mungkin pertengkaran itu tidak didengar oleh anak, tetapi anak bisa melihatnya dengan sikap. Anak itu sangat sensitif, ikhwati billah barakallahu fikum. Yang namanya anak itu sangat sensitif sekali. Kita dulu sebagai anak, tentu bisa merasakan seperti ini, sensitif sekali. Apa yang sedang dialami oleh orang tua kita, kita sebagai anak pun bisa merasakannya. Meskipun di hadapan kita sama-sama ikut berbicara, ikut ngobrol, berbincang-bincang, tetapi kita bisa menilai bahwa ada masalah antara ayah dan ibu, abi dan umi. Nah, yang biasanya makan bersama, sekarang abi makan sendiri, selesai abi makan sendiri, barulah setelah itu umi. Nah, itu terjadi. Nah, anak-anak yang berasal dari keluarga broken home, mereka memiliki sikap pendiam, pendendam, dan seterusnya. Anak-anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis relatif lebih sulit untuk mempercayai orang lain. Jangankan orang lain, ayah dan ibunya saja membuat dia tidak percaya. Apalagi orang lain. Apalagi na'udzubillah kalau misalkan orang tua sampai kemudian cekcok dalam bentuk fisik, ayah menampar, ayah mencubit, ayah menjambak rambut ibunya, atau ibunya melakukan tindakan-tindakan buruk yang bersifat fisik. Nah, menampar-nampar pipinya sendiri sang ibu, memecah belah barang yang ada di dalam rumah. Nah, mungkin kemudian menyayat-nyayat tubuhnya dengan benda-benda tajam. Dan itu banyak terjadi di tengah masyarakat kita karena kejahilan mereka. Itu dilihat, didengar, dan direkam oleh anak, sehingga menimbulkan sesuatu yang sifatnya trauma. Na'udzubillah. Kalau kita melihat as-salafus salih, dan tentunya yang paling terdepan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ternyata pendidikan yang mereka dan beliau-beliau berikan untuk anak-anaknya, yang beliau-beliau sampaikan kepada murid-muridnya, adalah pendidikan berbasis cinta dan kasih sayang. Nah, satu sisi yang mungkin perlu kita pelajari juga, hukuman, iqab, sanksi. Di dalam Islam, sanksi fisik yang kaitannya dengan fisik anak dipukul dalam hal ini, barulah dimulai ketika anak telah berusia 10 tahun. Yang namanya memukul anak itu baru dimulai pada saat anak sudah berusia 10 tahun. Dijewer dengan berlebihan, dipukul dengan kayu, dipukul dengan tangan, dicambuk dengan rotan. Nah, dan yang semisalnya itu ternyata dimulai setelah anak berusia 10 tahun. Sebelum anak mencapai usia 10 tahun, jauhkan tindakan-tindakan fisik untuk menghukum dan memberikan sanksi kepada anak. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'in wa dribuhum wa hum abna'u ashrin. Ini arahan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Anak-anakmu perintahkan dan ajak mereka untuk melaksanakan salat setelah berusia 7 tahun. Pukul mereka, artinya silahkan kalian memukul anak, tetapi setelah berusia 10 tahun. Artinya sebelum 10 tahun tidak ada kegiatan fisik pukul-memukul anak. Nah, jangankan untuk hal-hal lain, salat sebagai rukun Islam kedua, kewajiban terbesar setelah at-tauhid, Nabi Muhammad SAW mengizinkan kita untuk memukul anak baru setelah mereka berusia 10 tahun. Kenyataannya seperti apa? Kita tidak perlu jauh-jauh melihat masyarakat muslim yang sifatnya lebih luas. Kenyataannya seperti apa? Marilah kita lihat kondisi internal kita sendiri. Ahlus sunnah as-salafiyun. Sangat menyedihkan. anak masih berusia 4 tahun, anak masih berusia 5 tahun. Kadang-kadang kita lihat pahanya membiru, lengannya membiru, atau mungkin bibirnya pecah. Diteliti lebih lanjut, ternyata dicubit, dipukul oleh orang tuanya, dicubit, dipukul oleh gurunya. Satu hal yang harus dikoreksi dan kritik dari kita. Sebelum dikritik orang lain, kritikan itu lebih baik dari kita sendiri, untuk kita sendiri. Masuk berusia 4 tahun, 5 tahun, anak sudah mulai mengenal dengan kekerasan. Manusia, watak kita, silahkan diakui ataukah tidak, tetapi seperti itu memang karakter kita, inginnya selalu membalas. Itu karakter kita. Maka ada syariat memberikan maaf. Ada syariat memberikan maaf. Nah, karena memang karakter kita, kalau diganggu, dipukul, dicubit, pengennya balas. Tapi kan ada orangnya pemaaf, ada orangnya semeleh, ya sudah, gak apa-apa disakitin, seterusnya. Tapi watak manusia aslinya itu selalu ingin membalas. Jangan lupa, anak kecil pun sama. Cuman karena yang mencubit bapaknya, ya gak mungkin dong bapaknya dicubit lagi. Karena yang mukul ibunya, gak mungkin anak terus mukul ibunya. Tapi dia akan menjadi pelampiasan ke yang lain. Adiknya jadi korban pembantaian. Kan sering terjadi seperti itu. Kakaknya yang dicubit ibunya, anaknya, bapak ibunya pergi, adiknya dicubit. Karena dia tidak bisa, tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pembalasan itu kepada si pelaku. Dalam hal ini orang tua ataukah guru. Gurunya mencubit, gurunya memukul, gak mungkin balas, teman-temannya yang dikerjain. Karena memang manusia itu wataknya ingin membalas. Jarang-jarang loh, orang itu kalau disakiti, dipukul, kemudian tidak membalas itu jarang. Minimalnya dengan kata-kata, wah. Minimalnya dengan kata-kata. Anak pun seperti itu. Mungkin ketika mereka masih kecil, cubit cuma nangis doang. Dipukul cuma meronta-ronta. Tetapi ingat, mereka terus berusaha mencari kesempatan dan waktu, peluang untuk membalas. Langsung kepada si pelakunya, ataukah mencari orang lain sebagai korban. Nah, secara tidak langsung kita sebagai orang tua atau sebagai guru telah ikut andil secara aktif membentuk karakter anak yang seperti itu. Na'udzubillah. Maka aspek kelembutan, cinta, dan kasih sayang itu harus bisa ditangkap oleh anak. Kalau ingin menjadi orang tua yang berhasil, ingin menjadi seorang guru yang sukses, harus sampai di anak-anak kita, di otak mereka, murid-murid kita, orang tua saya lembut, orang tua saya penuh cinta dan kasih sayang, orang tua saya perhatian dengan saya. Kalau murid, alhamdulillah, guru saya itu cinta dan sayang kepada kami, guru itu, guru kami sangat perhatian kepada kami. Itu yang paling terpenting. Kalau itu sudah ada, mau dibawa ke kanan anak ikut, mau dibawa ke kiri murid pun ikut. Nah, ikutnya pun dengan ketulusan. Ada anak yang dididik dengan keras, sedikit-sedikit hukuman ada dan bisa diarahkan. Tetapi itu tinggal menanti waktunya saja akan meledak. Bukankah itu sudah terjadi di kalangan kita, kalangan salafi? Anak-anak sebagian ikhwan kita salafin, la haula wala quwata illa billah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan bantuan. Nah, anak-anak kita yang dididik dengan keras, dipondokkan dengan paksa. Tidak terlihat cintanya. Dalam arti kelembutannya. Orang tua kepada anak. Kamu harus jadi laki-laki. Contoh para ulama. Mereka tidak cengeng. Anaknya masih 6 tahun. 7 tahun. 8 tahun. Masih terlalu anak-anak sekali. Nah, tapi sudah ini dicekokin. Nah, para ulama itu sabar. Nah, akhirnya nanti setelah usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun mulai melakukan pemberontakan. Karena dia sudah merasa besar, sudah punya kekuatan, sudah memiliki kemampuan melawan. Akhirnya bolos, akhirnya kerja, akhirnya enggak mau mondok. Nah, orang tuanya dibuat susah. Memang benar, para ulama kita dulu ketika kecil mereka sabar terus. Memang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Permainan itu betul-betul kurang. Tetapi siapa yang mengarahkan sampai ke situ? Orang tuanya. Kita lupa cara orang tua ulama kita mendidik, sehingga fokus dan perhatian kita hanya pada apa yang dilakukan oleh ulamanya. Bisa dipahami ya ini? Bisa ya? Terlalu cepat gak? Jadi kita selalu fokus ke apa yang dilakukan oleh ulama kita, sehingga kita lupa cara seperti apakah yang digunakan oleh orang tua mereka untuk mendidik anak-anaknya. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu tadi kelembutan, cinta, kasih sayang harus bisa sampai di benak dan pikiran anak-anak kita. Suatu saat, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada ini kejadiannya pada saat khalifah dipimpin oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kejadian ini di zaman kekhilafahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada salah seorang pejabat kepercayaan Umar masuk menemui Umar untuk menyampaikan sebuah keperluan. Nah, karena Umar itu orangnya merakyat, Umar bin Khattab itu kan orangnya merakyat, sederhana. Tidak ada petugas khusus yang menjadi ajudan beliau. Siapapun yang ingin bertemu, selagi ada waktu dan beliau ada, pasti ditemui. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, pejabat tadi masuk ke ruangan Umar bin Khattab, yaitu di dalam rumahnya sendiri. Fawajada Umara mustalqiyan ala dhahri wa sibyanuhu yal'abuna haulah. Ternyata pejabat tadi melihat Umar itu sedang tidur terlentang ya, punggung di bawah. Namanya terlentang ya? Betul. Itu tidur terlentang begini. Sementara anak-anak kecil itu banyak, itu bermain lari-larian di sekitar Umar. Ada yang nginjek tubuhnya Umar. Ini Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah. Orang yang kita kenal paling keras kan ya? Yang kita kenal paling tegas, paling ternyata sama anak-anak, Masya Allah, lembutnya bukan main. Kalau kita membaca sikapnya Umar, ya Rasulullah izinkan saya penggal layarnya. Kayaknya gak cocok gitu, gak pas. Dikit-dikit perang, dikit-dikit penggal kepalanya. Masih ingat peristiwa Hudaybiyah gak? Waktu Rasulullah ya sudahlah kita pulang, urungkan niat kita untuk melaksanakan haji. Nah, Umar kan datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil. Bala ya Umar. Ya Rasulullah, bukankah kita umat Islam itu di atas kebenaran, sementara orang Quraisy, orang kafir itu di atas kebatilan? Benar wahai Umar. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar. Wahai Rasulullah, kalau misalkan ada orang meninggal di antara kita, bukankah masuk surga? Kalau mereka yang meninggal dunia, pasti masuk neraka. Betul wahai Umar. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, falima nu'ti. Naam. Daniyatana 'alaihim. Kalau begitu kenapa kita serahkan, kita berikan apa namanya? Sikap menyerah, sikap lemah, terhina seperti ini untuk mereka? Bayangkan Umar ini kerasnya luar biasa. Berani itu mengumumkan Islam di hadapan tokoh-tokoh Quraisy, di depan Ka'bah, di halaman Masjidil Haram. Ini Umar. Ya gak setuju saya masuk Islam, temui saya di lembah sana. Satu lawan satu duel. Gak ada yang berani. Keluarga Umar bin Khattab itu keluarga panglima perang kok. Nah, dari Bani Al-Adawi beliau radhiyallahu ta'ala. Lihat Umar bin Khattab yang namanya itu menggetarkan dunia, musuh-musuh dan lawan-lawan Islam, ternyata asik bermain dengan anak-anak kecil ini. Sudah sepuh ketika itu, sudah tua. Karena ketika Umar radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah, beliau sudah tua. Beliau sudah tua, di atas 50 tahun. Sudah tua itu ya, rambut putih. Itu main sama anak-anak kecil. Wah, gitu. Nah, lah pejabat tadi yang tersinggung malahan. Marah kepada anak-anak kecil tadi yang bermain-main di sekitar Umar yang teriak sana teriak sini berlari-lari, pejabatnya yang tersinggung dan marah. Fa'ankara alaihi sukutahu ala la'bil atfal min hawlih. Pejabat yang masuk tadi kemudian mengingkari, kenapa Umar kok diem melihat anak-anak kecil tadi lari teriak sana teriak sini. Sekarang lihat lo, kita ini mirip Umar atau mirip pejabatnya tadi? Monggo. Lihat anak-anak bikin ramai di dalam rumah. Jangan ikut, abi sedang sibuk, abi sedang konsentrasi. Nanti kalau kalangan Umar, diam kok diam, jangan lari-lari. Umi sedang masak. Ada enggak orang yang kita kenal lebih keras dan lebih tegas dari Umar bin Khattab di zaman jahiliyah yang ini? Enggak ada. Semua takut dengan Umar. Jangankan manusia, kata Rasulullah, syaitan saja takut kepada Umar. Ya Umar, lau salakta fajjan min fijajil Madinah, la salaka syaitan fajjan akhar. Ya Umar, kamu itu kalau lewat lorong Madinah, salah satu gang di kota Madinah, lewat satu gang, itu syaitan menyingkir, pilih gang yang lain. Loh, kalau kita syaitan kanan kiri nih, ngane gini gini syubhat, godaan gini, maksiat dosa. Syaitan takut sama Umar. Tapi subhanallah, bayangkan aja main sama anak kecil sudah umurnya 50 tahun, khalifah lagi. Sama sekali tidak mencederai derajat beliau sebagai seorang khalifah. Sama sekali tidak mengurangi kehormatan dan kemuliaan beliau sebagai orang yang ditokohkan. Bukanlah sebagai aib, cacat, celah. Bukan pula sebagai satu hal yang dinilai kurang. Ketika kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ustaz, terkadang memberikan waktu bermain-main dan bercanda dengan anak-anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita bacakan beberapa riwayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Kadang-kadang beliau bercanda, ikut lari-larian loh sama anak-anak kecil. Wah, kalau sekarang ustaz ikut larian sama anak kecil, wah ustaznya ini kurang dewasa. Amin. Ustaznya ini enggak bisa jadi contoh yang baik. Masa lari lari menyusit sama anak-anak kecil? Ya kalau sesekali boleh, 4 bulan sekali, kan gitu. 6 bulan sekali atau pas momennya tepat, anak-anak pada kumpul semua liburan. Tidak perlu lama-lama, 1 jam, 2 jam terlalu lama. 5 menit, 10 menit cukup memberikan pesan kepada anak-anak bahwa ustaznya sangat memberikan perhatian untuk mereka. Ustaznya juga bisa mengikuti kegiatan mereka. Nah, ketika pejabat tadi masuk, lihat mengingkari, Umar dengan tenang bertanya, kaifa anta ma'a ahlik? Kaifa anta ma'a ahlik? Umar terus tanya kepada orang tadi, lah kamu kalau di dalam rumah seperti apa? Sama anak-anakmu gimana kalau di rumah? Nah, kata orang tersebut, idza dakhaltu sakatan natiq. Bisa dipahami ya, bisa bahasa Arab ini. Iga dakhaltu sakata, apa artinya sakata? Diam. An-natiq napaqa yantiku. Apa? Bicara. Saya ini wahai Umar, kalau sudah masuk rumah, orang yang sedang ngomong langsung cep. Kalau sudah masuk, assalamualaikum, cep cep cep. Yang anak-anaknya ribut, anaknya lari, cep cep diam, abi datang. Nah, milih yang mana? Milih Umar atau milih Pak Pejabat tadi? Milih Umar bin Khattab atau Pak Pejabat tadi? Singkat ya, idza dakhaltu sakatan natiq. Kalau saya masuk rumah wahai Umar, orang yang berbicara dalam rumah diam semua. Istrinya diam, anak-anaknya diam. Diamnya bukan karena menghormati, takut. Takut semua ini. Akhirnya kayak markas tentara rumah itu. Qala lahu Umar, i'tazil amalana. Langsung keputusan diambil oleh Umar. Mohon maaf, jabatan yang engkau pegang saat ini mohon dilepas dan ditanggalkan. Dicopot dari jabatannya. Ini enggak perlu melihat dan mendengar laporan dari bawahan. Dengan jawaban seperti itu saja sudah cukup. Anda tidak tepat untuk menjadi seorang pejabat. Kata Umar, apa alasannya? Fa innaka la tarfuq bi ahlik wa waladik. Fa kaifa tarfuq bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kan bimbingan salafus saleh itu. Kata Umar, mohon maaf, jabatanmu dilepas karena kamu tidak bisa bersikap cinta, tidak mampu memberikan kelembutan dan kasih sayang untuk istri dan anak-anakmu. Kalau kepada istri dan anak-anakmu saja tidak bisa bersikap lembut, bagaimana mungkin engkau akan bisa bersikap lembut kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wah, milih mana? Umar bin Khattab atau Pak pejabat tadi? Sama istrinya saja kasar, apalagi sama masyarakatnya. Ada itu contohnya. Misal kan gitu. Ini mau ini nih, mau diskusi ini. Ada contohnya. Pak itu kalau di rumah, keren ini segala macam. Kalau sudah keluar masyarakatnya, nyapa Pak gini, dibuat-buat. Itu jawabannya. Dibuat-buat. Terus kalau bukan karena dibuat-buat, untuk apa? Atas dasar apa perbedaan sikap itu di dalam rumah dan di luar rumah? Nah, pimpin keluargamu dulu, baru pimpin masyarakat. Kan begitu. Tunaikan kewajibanmu sebagai kepala keluarga yang baik, membimbing istri, membimbing anak-anak, membimbing orang tua. Sukses, bimbing masyarakat yang lebih luas lingkupnya. Kalau keluarga saja belum, perbaiki dulu keluarganya, baru urusi urusan umat sebagai pejabat, petugas negara, dan seterusnya. Nah, ini pendidikan yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cinta, kelembutan, kasih, itu terus yang harus sampai kepada anak-anak kita. Apapun caranya, improvisasi di lapangannya terserah kita. Selama tidak melanggar syariat. Improvisasi di lapangan terserah kita, teknisnya bagaimana terserah kita, asalkan tidak melanggar syariat. Maka orang tua, ayah dan ibu, pengajar, ustaz dan ustazah dituntut memiliki ide-ide kreatif. Nah, untuk menyenangkan anak-anak. Beberapa permainan yang umum, tetapi tidak melanggar syariat, boleh kita tiru, boleh kita adopsi. Nah, misalkan mencari barang. Misalkan ini contoh mencari barang. Ini saya berikan satu contoh saja, monggo improvisasi atau teknis di lapangannya bisa dikembangkan selama tidak melanggar syariat. Misalkan kita menyembunyikan uang 10.000, contoh, di balik jam sana. Cek. Terlalu tinggi ya. Di balik papan tulis. 10.000. Kita buat nanti sebuah kertas seperti ini, berisi petunjuknya. Mulai dari sini. Kertas pertama, maju 3 upin. Kan gitu, 1 2 3. Dihitung kan 1 2 3. Lihat sebelah kiri. Ah, ternyata ada kertas nempel di situ. Buka kertasnya, dibuka lagi. Kasih pertanyaan lagi teka-teki. Misalkan. Belok ke kanan 10 meter. Ada kertas di balik dinding. Buka sana misalkan. Di balik kalender. Terus begitu akhirnya ketemu sampai di 10.000. Uang yang disembunyikan di papan tulis. Bisa dipahami enggak permainan seperti ini? Bisa kan? Ini. Subhanallah. Mungkin bukan uang 10.000 kalau saya berikan contoh. Ada 3 pertanyaan atau faedah, 3 faedah. Nanti sampai sana tolong dibacakan faedah apa yang sudah ditemukan. Kan itu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikian-demikian artinya seperti ini. Catat. Ini anak-anak luar biasa, senang sekali. Kenapa? Karena dunia anak itu dunia bermain. Jangan pisahkan mereka dari dunianya. Kalau kita pisahkan bermain dari kegiatan anak-anak, itu sama kita memisahkan ikan dengan air. Jangankan anak-anak sing tua wae masih senang dolanan. Jangankan anak-anak yang memang dunianya bermain. Orang tua saja diajak bermain senangnya bukan main. Lihat orang-orang tua di kampung itu, yang orang-orang awam itu, naudzubillah. Tiap malam gaple, catur, halma, domino. Itu kan permainan semua. Ada yang main bulu tangkis. Kalau kita ini senangnya main futsal misalkan, itu orang tua. apalagi anak, anak-anak, sehingga ilmu itu bisa disampaikan dengan cara dan dunia mereka. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak melanggar syariat. Dan kalau untuk mencapai syarat ini bisa dikonsultasikan ke ustadz yang ada di tempat tersebut. Konsultasi seperti ini melanggar syariat apa tidak, ustadz? Oh, nggak apa-apa, silakan. Nah, atau mungkin contoh yang lain yang sudah kita praktekkan, dan insya Allah anak pun berprasangka baik, antum di sini pun sudah mempraktekannya. Misalkan bisik-bisikan itu, bisik-bisikan 10 anak dibagi satu ruangan, 1, 2, 3, 4, 5 bisikin. Dibisikin misalkan hari ini ada daurah Ustadz Mukhtar jam 9 pagi. Hafalkan. Ulangi lagi, hafal betul, hafal sudah. Sampaikan ke teman di sampingnya. Tapi enggak boleh orang dengan samping orang teman di sampingnya dengar terus sampai paling ujung anaknya 10. Coba dicocokkan, dibandingkan. Berita pertama yang kita sampaikan dari anak pertama dengan berita yang terakhir di sana kira-kira sama enggak? Hari ini ada daurah Ustadz Mukhtar jam 9 pagi. Biasanya beda. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Itu kan permainan. Dan itu permainan seperti ini diajarkan oleh ulama kita. Sejak zaman salaf yang kedua tadi, itu diajarkan oleh ulama kita. Fungsinya apa? Untuk menyampaikan kepada mereka bahwa seperti itulah riwayat hadis. Riwayat hadis yang datang dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Untuk melihat kira-kira yang dhaif ini siapa? Kan gitu. Yang lemah hafalannya siapa? Tapi untuk yang ini, untuk yang seperti ini, jangan disampaikan dulu buat anak-anak. Jangan, oh ternyata kamu tuh yang dhaif. Nanti anak mentalnya down. Tidak perlu seperti itu. Wah, berarti masanya yang kurang. Yo, ulangi lagi. Biar lebih baik. Kalau mungkin tingkatan yang lebih tinggi, sudah remaja, usia 17 tahun, 18 tahun, mungkin nilai seperti itu bisa disampaikan. Ini berarti ada yang dhaif. Ada yang main-main, ada yang tidak sungguh-sungguh. Bisa kita gambarkan satu hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita itu lafadznya seperti ini, terjaga. Jadi Islam itu betul-betul terjaga. Nilai seperti itu disampaikan. Tapi kalau untuk anak-anak tidak perlu, cukup untuk main-main saja. Nah, tapi yang disampaikan mungkin lebih mengarah kepada faedah ilmiah. Istri Nabi Muhammad banyak, kan gitu. 4 di antaranya bernama, kan itu Khadijah, Zainab, misalkan Maimunah, Safiyah, sampaikan terus begitu. Pasti beda yang paling ujung itu. Entah beda 1 huruf, 2 huruf, seringnya yang anak praktekkan selama ini pasti beda. Ini kan dunia mereka. Tapi ikhwati fillah barakallahu fikum, kenyataan yang kita temukan di tengah keluarga salafin, di tengah-tengah pendidikan salafin, style belajarnya itu tegang. Style belajarnya itu jauh dari hal-hal yang menyenangkan anak-anak seperti ini. Nah, padahal boleh dilakukan. Tidak perlu khawatir takut terkena dengan ayat atau hadis yang melarang kita mengolok-olok atau mempermainkan agama. Bukan, ini beda bidangnya. Tujuannya juga tidak sama. Kita menyesuaikan dunia mereka, dunia anak-anak. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu aspek ya. Satu aspek yang harus kita fahami, kemudian menjadi nafas kita di dalam mendidik dan memperhatikan anak-anak. Cinta, kasih sayang, kelembutan itu harus sampai kepada mereka. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Bukhari. Hadis Abu Hurairah Bukhari. Beliau memberikan judul bab rahmatil walad wa taqdiluhu wa mu'anaqatuhu. Bab sikap rahmah yang harus diberikan untuk anak, mencium serta memeluknya. Mencium serta memeluknya. Alhamdulillah yang seperti ini sudah kita pahami, sudah kita laksanakan juga, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala al-Hasan ibn Ali wa 'indahu al-Aqra ibn Habis at-Tamimi jalisan faqala al-Aqra inna li 'ashratan min al-walad ma qabbaltu ahadan minhum fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Ini cerita disampaikan oleh Abu Hurairah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ciuman kasih sayang untuk cucunya Al-Hasan ibnu Ali. Rasulullah mencium Al-Hasan ibnu Ali. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencium Al-Hasan, di dekat Nabi ternyata ada salah satu tokoh Quraisy dari Bani Tamim, yaitu Al-Aqra ibnu Habis. Al-Aqra ibn Habis ini salah satu tokoh Quraisy yang kemudian masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekah, yang kemudian dalam perang Hunain beliau mendapatkan bagian 100 ekor unta. Al-Aqra bin Habis. Nah ketika itu Al-Aqra bin Habis melihat Rasulullah mencium Al-Hasan bin Ali. Kata Al-Aqra, inna li asharatan minal walad ma qabbaltu ahadan minhum. Ma qabbaltu ahadan minhum. Kata Al-Aqra, saya ini punya 10 anak, tidak seorang pun dari mereka pernah saya cium. Kata-kata ini kan meluncur begitu saja dari Al-Aqra bin Habis. Ternyata didengar oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya Rasulullah kemudian melihat, memperhatikan Al-Aqra. Lalu beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan, man la yarhamu la yurham. Orang yang tidak punya cinta dan kasih sayang, ia pun tidak akan dicintai dan dikasihi oleh orang lain, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kenapa kita terjemahkan juga, kita jelaskan juga apalagi Allah Subhanahu wa taala? Karena ada riwayat yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kan begitu. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man la yarham la yurham. Orang tua yang tidak punya cinta dan kasih sayang, ya tidak akan mungkin dicintai anaknya. Guru yang tidak punya kelembutan, tidak punya kasih sayang, tidak punya cinta, tidak punya perhatian, murid-muridnya pun nanti akan bersikap seperti itu kepadanya. Itu jelas, man la yarham la yurham. Hadis ini kemudian dijadikan sebagai salah satu dalil dari sekian banyak dalil untuk sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Kan begitu, al-jaza' min jinsil amal. Apa yang kita dapat sesuai yang kita perbuat. Apa yang kita dapat sesuai dengan yang kita perbuat. Nah hal-hal yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, mungkin bagi kita sesuatu yang biasa, amrun adi, syai'un yaumi, yang hari-hari kita lakukan, kita peluk anak, kita cium, kita belai, mungkin. Tapi kalau kita melihat lebih luas lagi, ternyata ikhwati fillah, banyak juga orang tua yang tidak memahami hal ini. Nah, bahkan kita bertambah lagi dibumbui agar anak itu mandiri, agar anak tidak manja, agar anak tidak cengeng. Kalau memang pada usianya membutuhkan pelukan, membutuhkan belayan, membutuhkan ciuman, berikan. Apalagi masih berusia dini, nah, di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun. Jangankan untuk anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah menikah sekalipun, masih perlu pelukan, masih perlu ciuman. Pelukan seorang ayah, pelukan seorang ibu, ciuman seorang ayah, ciuman pelukan seorang ibu. Nah, itu perlu. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sudah menikah. Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah menikah. Sudah membina rumah tangga bersama Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi setiap kali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang menjenguk ayahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa sikap Nabi Muhammad? Beliau bangkit berdiri, kemudian mencium Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, lalu mempersilakan Fatimah untuk duduk di tempat duduk yang beliau pakai sebelumnya. Ini sudah menikah, masih juga dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciuman sebatasnya, ciuman di keningnya, ciuman di rambutnya, di kepalanya. Nah, ciuman seorang ayah, ciuman seorang ibu, itu perlu, apalagi yang masih berusia anak-anak. Nah, maka tadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat bab rahmatul walad wa takbiluhu. Nah, memberikan bukti bahwa orang tua itu cinta dan rahmah kepada anak, menciumnya, wa mu'anaqatuhu, memeluk, membelai. Nah, dan mungkin ikhwati fillah barakallahu fikum, kontak fisik yang seperti ini, kontak fisik yang seperti ini perlu terus kita perhatikan. Semakin sering orang tua itu melakukan kontak fisik dengan anak-anaknya, semakin dekat dan erat hubungan batin anak kepada orang tuanya. Mulai berjalan ke masjid bergandengan tangan, kesempatan orang tua itu bergandengan tangan dengan anaknya. Nah, walaupun anaknya laki-laki, jangan biarkan anaknya itu kemudian lari duluan ke masjid. Sana leh, lari duluan ke masjid. Gitu. Atau misalkan, wah kamu terlambat leh, nanti susul abi ke masjidnya. Kesempatan berjalan sama-sama ke masjid, gandengan tangan. Nah, semakin lama semakin besar, tetap bergandengan tangan. Sudah dipondokkan ke apa namanya, sudah dititipkan ke pondok lain di luar kota, pas giliran pulang Ramadan apa Idul Fitri, jalan anaknya sudah besar setinggi bapaknya, tetap gandeng tangan. Tetangganya cemburu. Yang cemburu siapa? Tetangganya, walah salafi, bapak sama anak kok akrab banget. Itu yang menjadi harapan kita. Ada hubungan batin yang kuat antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anak-anaknya. Nah, dan hubungan batin itu kan bisa dilihat secara fisik. Bagaimana ia bergandengan tangan, bagaimana mereka makan. Nah, akrab ataukah tidak, atau diem-dieman saja seperti keluarga pak pejabat tadi. Nah, tapi kita berhusnudzan, berprasangka baik. Setelah Umar menegur, lalu ada usaha perbaikan di sana. Husnudzannya demikian. Tapi subhanallah, kalau kita lihat orang-orang Arab ya, dan itu juga bisa kita temukan di kalangan orang-orang Arab di Indonesia sini, itu ada kebiasaan jalan tangan, apa itu, jalan sambil bergandengan tangan, bapak sama anak, cucu sama kakek. Dan itu subhanallah kita saksikan secara nyata, secara jelas di negeri Yaman. Kalau di negeri Saudi mungkin lebih kota ya, kemajuannya lebih. Tapi kalau di negara Yaman, subhanallah, kakek sama cucunya itu bisa gandengan tangan bareng-bareng itu. Nah, ini erat sekali. Cerita ngobrol sana ngobrol sini, kita enggak nyangka, oh ini ternyata anaknya. Kita pikir kakak adik. Oh, bukan, ini hamba benih. Ini anakku. Kok masih muda? Nah, iya, awet muda. Salah satu cara awet muda itu tadi, bahagia di dalam rumah tangga. Kelihatannya awet muda, terus usianya tambah tapi wajahnya tetap itu-itu saja. Mengkerutnya enggak ada. Cerut-cerutnya di pipinya juga enggak ada. Kenapa? Bahagia terus. Nah, anaknya pengen ikut ke masjid, ya jangan dilarang, walah jangan, nanti bikin ramai di masjid, abik malu. Orang lain susah kita ajak sholat ke masjid, orang lain susah kita ajak ke masjid, anak dengan kesadaran sendiri menyampaikan kepada ayahnya, bi ikut ke masjid ya, kok kemudian ditolak, jangan. Itu bukan pesan cinta yang sampai di otak anak, tapi ternyata, oh, abiku gak suka dengan aku. Abiku tidak sayang dengan aku. Abiku tidak suka kalau aku di dekat abiku. Coba kalau kesimpulan seperti itu yang diambil oleh anak. Lain. Kalau kesimpulan itu yang diambil oleh anak, waduh, susah. Akhirnya anak akan menjauh. Kenapa menjauh dari orang tua? Lah, abiknya dideketin gak mau, pengen ikut musik gak boleh. Pengen ikut kerja bakti, gak boleh. Kamu kan masih kecil. Anaknya masih kecil, nanti bikin, ya biarkan dengan dunianya. Nah, ikut orang tuanya kerja bakti ke pondok. Misalkan pondok mengadakan kerja bakti bersih-bersih ini, potong-potong rumus segala macam anaknya. Bi, ikut ya, Bi ya. Ya, ikut. Tapi nanti enggak boleh nakal ya. Ya, harus manut sama Abi ya. Ya. Apapun syarat yang diberikan orang tua, biasanya anak selalu bilang, "Ya, ya." Walaupun prakteknya enggak. Walaupun prakteknya enggak. Tapi kan itu dunia mereka, dunia main-main. Tertusuk duri nanti orang tuanya lain. Ya kan Abi udah bilang jangan ikut, sekarang kena duri. Keliru yang seperti itu. Sambut keinginan mereka, sambut kemauan mereka. Wong ikut kerja bakti kok enggak boleh. Baik, tinggal diarahkan saja. Difahamkan, diberikan syarat. Kalau misalkan ada sesuatu terjadi di luar bayangan kita, ya dia jadi sabar. Kena duri ya, sabar le, orang namanya kerja bakti. Bersih-bersih rumput itu kadang-kadang ada belengnya, kadang-kadang ada apa namanya serangga yang bikin gatal itu, yang gatal, bikin gatal namanya aneh itu, tomcat. Allah, mau bilang tomcatnya susah sekali, ingat jenis pesawat baru tahu tomcat ya, bikin gatal itu, kena tomcat, kena duri, putri malu. Ya bukan disalah-salahin, kan Abi udah bilang jangan ikut kerja bakti, sekarang tuh kakinya berdarah. Jangan nilai ini yang disampaikan, tapi berikan nilai positif. Ya begitu le, yang namanya kerja bakti. Yang namanya kerja bakti bersih-bersih itu ya harus siap kotor, harus siap luka, harus siap kena kaca, harus siap kena duri, harus siap begini. Itu kerja bakti le. Sudah sabar, dibersihkan lukanya sama Abi. Daripada dimarah-marahin. Kalau kita cenderung marah kan. Gih, apa buatan? Gih. Apalagi kalau pertanyaan, gih, apa gih? Ya, gih. Gih, apa gih? Nyalain. Kalangan ummahat pun seperti itu. Ummahatnya pengen taklim, ibunya pengen taklim. Ikut nih, ikut nih. Jangan di rumah aja, di rumah aja. Titipkan bahnya. Misalkan, titipkan bahnya. Misalkan, anak pengen belajar. Ukhti, ummah, putri Anda ingin ikut belajar. Putri Anda dari kecil sudah tertarik untuk ikut taklim. Putri Anda sudah senang dengan kegiatan daurah. Putri Anda siap untuk panas-panas di bawah atap seng. Putri Anda siap ini dan itu segala macam. Kenapa dilarang? Ya mungkin yang terbaik ya kerjasama antara panitia, ada ruangan khusus buat anak-anak misal biar tidak mengganggu. Artinya tidak secara mutlak dibolehkan, secara mutlak juga dilarang, tapi cari jalan tengahnya. Anak tetap diajak tapi disediakan ruang. Ya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Oh nanti susah ngambil faedah, gak bisa catat ini sibuk, wah pusing segala macam. Nah di situ pahalanya seorang ibu. Pahala seorang ibu di situ. Kesabarannya lebih besar daripada kesabaran ayah. Bersyukur Allah memilih Anda sebagai seorang wanita. Jangan mengeluh. Jangan bersedih. Jangan mudah loyo. Ini abinya seneng-seneng taklim, dengarkan gak nyatet misalkan. Ini kita pengen nyatet. Ini anaknya ribut sana nangis ini dan itu. Wah. Bersyukur. Justru karena sebab seperti inilah Allah memuliakan ibu lebih tinggi dibandingkan ayah. Karena sebab seperti inilah Rasulullah menjawab, ibumu, ibumu, ibumu, baru ayahmu. Ibu tiga kali, ayah sekali. Karena memang kesabaran ibu itu lebih dibutuhkan, lebih besar. Nah, kontak fisik ya perlu. Tadi saya contohkan gandengan tangan. Kalau nganter ke sekolah, nganter ke pondok, atau ikut taklim, boncengan, suruh anak pegang erat-erat. Jangan anaknya sedang pengen pegang, risi. Pegangan ini aja, apa namanya? Apa? Bekel. Bahasa Jombang bekel ya? Bukan. Suruh pegang begini, gak boleh pegang Abi. Subhanallah. Anak itu pengen dekat dengan kita kok. Ingin nyambung dengan kita kok. Kita secara tidak sadar, secara tidak langsung terus memutus usaha itu. Cetik. Khawatirnya kalau keterusan anak ya sudah, besok-besok sudah gak mau dekat sama abinya, gak mau dekat sama uminya. Rasulullah SAW mencium Al-Hasan bin Ali, dilihat oleh Al-Aqra bin Habis, kaget. Rasulullah mencium anak kecil. Kata Al-Aqra, inna li asyaratan minal walad ma qabaltu ahadan minhum. Saya punya 10 anak, satu pun dari mereka belum pernah aku cium. satu pun di antara mereka belum pernah aku cium. Nah, tapi kalau misalkan kita sebagai guru, ya kalau anak itu sudah besar tidak perlu lagi mencium, kan gitu. Nanti wah bahaya ini. Besarnya nih ada apa ini? Buat orang berprasangka buruk kan. Tapi bisa diganti dengan belayan, dengan tepukan di bahu, atau anaknya dipanggil sambil dipijitin bahunya sedikit. Masya Allah, Mas Hasan ini seger hari ini. Dan main lagi sana. Cukup gitu saja. Cukup kegiatan sesaat. Hasan, sini Ustaz panggil. Ya Ustaz. Masya Allah, badannya ini, wah, seger. Sarapan apa tadi? Pepaya. Masya Allah. Melon. Oh, di rumah Pak Puji ya tadi ya. Seger badannya ya. Pegang gini, wah, sudah ada main lagi sama anak. Sama teman-teman ini, gak boleh nakal ya. Ya. Ustaznya nunggu lagi. Wah, datang lagi si Ustaz. Ustaz, sini, sini. Ya Ustaz. Waduh. Ini nih bajunya kurang rapi. Kalau rapi kan tambah cakep. Coba senyum sedikit. Nah, gitu ya. Yuk main lagi. Hal-hal kecil seperti itu, subhanallah, sudah bisa memberikan pesan kepada anak-anak, kepada murid-murid, bahwa kita sebagai guru sangat cinta dan sangat sayang kepada mereka. Nah, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, ini aspek yang paling penting justru. Aspek cinta, aspek kelembutan, aspek kasih sayang. Kalau kita sudah mulai berbicara tentang aturan, hukuman, kurikulum, kan begitu yang dipikirkan, kurikulum, nanti ustadznya dari mana segala, itu masalah nomor sekian. Itu masalah nomor sekian. Yang paling terpenting, asas kita untuk mendidik itu atas asas apa? Kalau anak sudah terbentuk dari kecil, anak sudah terbentuk dari kecil, sejak ia lahir, sampai siap untuk belajar bersama orang lain, dididik, dibiasakan dengan kelembutan, itu mudah untuk nyetaknya. Ustadznya yang di pesantren itu sudah gak kesulitan lagi, karena cetakan dari rumah itu sudah cetakannya baik, bentuknya sempurna. Tapi kalau dari rumah sudah kurang baik, ini ustadznya di pondok yang bingung. Aduh, anaknya ini ekstra pak, mbak, membawanya dibantu. Makanya ustadz, karena ekstra ini tak titipkan di pondok. Wah, lempar tanggung jawab namanya. Kita sebagai orang tua, yang paling berperan pesantren itu hanya ikut membantu saja. Khotifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, sebuah hadis dari sahabat Mahmud ibn Rabi', ini riwayat Bukhari. Ini riwayat Bukhari. Bukhari juga Muslim ya. Bukhari juga Muslim dari Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Mahmud, aqaltu dari akal. Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana bunu khamsi sinin min dalwin. Kata sahabat Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala, saya masih ingat sekali apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada saya saat masih berusia 5 tahun. Bayangkan, usia 5 tahun masih mengingat momen manis bersama Rasulullah SAW. Momen apa? Kata Mahmud ibn Rabi', majjatan majjaha fi wajhi. Beliau menyemburkan air melalui mulut ke wajahku. Walau kalau zaman sekarang ustadznya berbuat seperti itu gak sopan ustadznya ini. Ngajari elek ini. Ya tergantung tujuannya apa. Atas dasar apa. Ini Rasulullah. Bukhari Muslim ya, muttafaqan alaih hadithnya. Muttafaqan alaih. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Nah, yang jelaskan oleh para ulama, wala yusamma majjan illa idha kana an buddin. Yang nama majja, ya mujju majja, itu artinya menyemprotkan air dari mulut dari jarak yang cukup jauh. Minum air ya, tapi gak ada yang mau disemprot ini. Beliau ambil air ya, bisa dibayangkan ya. Beliau ambil air. Oh, ditambah akhirnya. Ini gak nyindir, Cak. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambil air, dijelaskan oleh Mahmud bin Rabi' sahabat ini di akhir hadis, min dalwin, dari ember kalau bahasa kita. Ambil air dari ember, diminum begini. Anak kecil, Mahmud masih 5 tahun ya. Agak jauh, bukan dari dekat itu, agak jauh langsung disemprotkan. Mohon maaf ya, saya bingung itu. Itu pas di wajahnya Mahmud bin Rabi'. Siapa ini melakukannya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, imma muda'abatan aw yubarik alaihi kama kana dzalika sya'nuhu ma'a auladish sahabah. Nah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang beliau ingin bercanda dengan anak-anak. Yang kedua, karena beliau ingin memberikan barokah kepada anak tersebut. Tetapi apapun kemungkinannya, tetap sama maksudnya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, ketika beliau berbicara tentang hadis ini, hadis Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, wa hadza min babil muda'abati wa husnil khuluq. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini merupakan dalil bolehnya bercanda dengan anak-anak, sekaligus sebagai bukti Islam membolehkan hal-hal seperti ini, bahkan dihukumi sebagai bagian dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi bermain dengan anak-anak dalam rangka pendekatan kepada mereka sebagai bentuk limpahan cinta dan kasih sayang untuk mereka. Bercanda dan bermain dengan anak-anak untuk menyampaikan pesan kepada mereka, saya ayahmu, saya ibumu, saya gurumu, perhatian dengan kamu, sayang dengan kamu, itu boleh. Yang seperti ini boleh dilakukan dan tidak mengganggu muru'ah, sama sekali tidak mengganggu apa namanya harga diri kita sebagai seorang ustaz, sebagai ayah, tidak akan mengurangi wibawa kita. Karena objek candaan kita siapa? Anak-anak. Tapi kalau wong tua, ya iya, muru'ah ya opo ustaz ini. Main kok apa namanya keterlaluan. Sama yang seusia, cipratkan air dengan mulut begini. Ya enggak boleh. Karena sudah posisinya berbeda, dunianya lain. Tapi kalau untuk anak-anak, ketika kita ngambil air terus disemprotin begitu, misalkan kita pakai apa namanya semprotan yang untuk apa mandiin burung gitu ya. Mainan seperti itu tidak terlalu berbahaya. Pilih yang agak-agak rusak. Kalau yang burung kan cipratannya masih cerat, ya sudah agak-agak rusak, agak pelan itu main-main sama anak. Sesekali saja cukup. Kan boleh seperti itu. Nah, yang seperti itu karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Nah, kejadian dan momen manis seperti ini ternyata tidak mudah dilupakan begitu saja oleh Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala. Bayangkan 5 tahun. Kita kalau mengingat apa yang pernah kita lakukan dan pernah kita alami saat usia 5 tahun, kira-kira masih ada ingat gak? Usia, coba dibayangkan sebentar lah. Pas usianya 5 tahun, kira-kira momen apa yang sampai sekarang tidak terlupa? Ingat gak mas? Pas umurnya 5 tahun loh. Kapan? Artinya apa? Barakallahu fikum. Aspek kelembutan dan cinta yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini itu ternyata lebih membekas daripada umur 5 tahun. Saya masih ingat dipukul, dihukum, dipenjara sama abi, sama ayahku satu hari, satu malam enggak boleh keluar dari ruangan. Itu kan buruk. Tapi kalau seperti ini, momen yang manis. Saya masih ingat sekali kata Mahmud bin Rabi. Masih usia 5 tahun, Nabi Muhammad ambil air disemprotkan di wajahku. Dalil ini kemudian digunakan oleh para ulama ahli hadis untuk menyatakan bolehnya anak yang masih belum berusia tamyiz, belum mencapai usia tamyiz, untuk tahammul. Tahammul itu untuk menerima ilmu. Kalau untuk ada, menyampaikannya, belum. Tapi kalau untuk usia tahammul, menerima dan menimba ilmu, sudah diperbolehkan. Anak yang belum berusia tamyiz atau belum berusia baligh. Nah. Contoh yang lain lagi. Sedikit lagi ya. Dari sahabat Jabir ibnu Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Jabir ibnu Samurah, sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal ula thumma kharaja ila ahlihi wa kharajtu ma'ah fastaqbalahu wildanun faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan. Qal wa amma ana famasaha khaddaya fawajadtu liyadihi bardan aw rihan ka'annama akhrajaha min jubnati 'attar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dengan judul bab, kalau judul bab dalam Sahih Muslim itu dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tibi raihati Nabi sallallahu alaihi wasallam walin masih. Bab wanginya, aroma Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan lembutnya sentuhan yang beliau lakukan. Ini Jabir bin Samurah bercerita. Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala bercerita, saya pernah sholat menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjadi makmum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholat yang pertama, sholat subuh. Thumma kharaja ila ahli. Selesai sholat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pulang ke rumahnya untuk menemui keluarga. Wa kharajtu ma'ah. Ini Jabir bin Samurah masih anak-anak. Karena Jabir bin Samurah termasuk sahabat bin Sigharis sahabat. Sahabat yang masih anak-anak, masih muda. Jabir bin Samurah ikut menemani Rasulullah SAW pulang ke rumah. Apa yang disaksikan oleh Jabir bin Samurah ketika itu? Yang disaksikan, lalu diceritakan kepada kita, bukan kejadian sesekali, tetapi itulah kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW. Fastaqbalahu wildanun. Anak-anak kecil itu terus kumpul jadi satu, rame-rame rebutan menyambut datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadilah ayah yang tidak menakutkan. Jadilah ayah yang selalu dirindukan oleh anak. Jadilah ayah yang anak selalu merasa nyaman dan tenang bila ada di samping ayahnya. Jadilah guru seperti itu juga. Jangan jadi guru yang kalau bahasa kita killer. Kalau kita sekolah dulu kan ada istilah guru killer. Wah, killer nih. Killer itu. Jangan jadi guru seperti ini. Tapi guru yang selalu dirindukan, didambakan oleh murid-muridnya. Kan gitu. Murid-muridnya selalu senang kalau ada di sampingnya. Sehingga al-ifadah dari kita dan istifadah dari mereka itu klop. Kalau mereka sudah merasa nyaman dekat dengan kita sebagai guru, kita mentransfer ilmu itu mudah. Karena mereka hati dan pikiran itu sudah betul-betul buka gini. Ayo Ustaz, dalam bahasa mereka, ayo Ustaz, nasihatnya Ustaz, ayo cerita pada kami Ustaz, begitu. Meskipun tidak terucap. Nah, tapi kalau jadi Ustaz, gurunya, murid-muridnya menjauh, diem, ngomong sama kita, Ustaz, takut-takut. Apalagi kalau itu anak, itu anak kita sendiri. Ingin menyampaikan sesuatu kepada ayahnya saja masih takut-takut. Nanti dimarahin, nanti dibentak, misalnya. Kok gak bilang sama abimu? Wah, aku biasanya dibentai orang babu. Melihat temannya punya sepeda, pengen punya sepeda, kok gak beli sepeda? Kok minta sama abimu? Aduh, gak berani. Oh, jangan senang jadi ayah dengan tipe seperti ini. Buat anak berani, nyampaikan, walaupun mungkin kita gak bilang, olah-olah sabar ya. Tapi paling tidak, anak sudah memiliki keberanian. Anak memiliki kenyamanan, ketenangan, ketenteraman untuk menyampaikan isi hatinya kepada orang tua. Kenapa kemudian banyak masalah terjadi dialami oleh anak-anak kita dan tidak diketahui oleh orang tuanya? Karena orang tua, karena anak-anak lebih terkesan tertutup. Karena mereka kurang dekat dengan orang tuanya. Sehingga anak itu kalau punya masalah disimpan sendiri. Kita yang pengalaman, memiliki beberapa pengalaman anak yang bermasalah, kita tanya ke orang tuanya, adiknya sama uminya, jawabannya, gak pernah cerita kepada kami Ustaz. Gak pernah cerita kepada kami sebagai orang tua. Tapi kejadian seperti ini, wah kami baru tahu. Tapi kalau anak yang hubungannya baik dengan orang tua, kemudian kita konsultasikan, kita komunikasikan dengan orang tua, jawabannya, Oh ya Ustaz, memang anaknya kemarin cerita sama abinya seperti ini, seperti ini. Anaknya bisa terbuka, alhamdulillah. Penanganannya lebih baik dan lebih cepat. Tapi kalau anaknya sudah takut dengan orang tua, waduh, beteni. Ini Jabir bin Samurah cerita, fastaqbalahu wildanun. Anak-anak kecil ya, anak-anak kecil, anak-anaknya sahabat sudah kumpul, itu menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar dari masjid sepanjang jalan itu disambut oleh anak-anak kecil. Faja'ala yamsahu khaddai untuk mufanna. Yamsahu khaddai ahadihim wahidan wahidan. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau kemudian mengusap kedua pipi anak-anak tersebut satu-satu, satu persatu. Sabarnya luar biasa. Anak-anak pada kumpul semua, Mas, dipegang pipinya. Kalau kita sambil sebut nama, Masya Allah, Hasan, Husain, Tufail, Ubaid, misalkan, Husni, Ahsan, Muhsin, kan gitu. Kan boleh seperti itu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah. Kata Jabir bin Samurah, wa amma ana famasaha khaddaya. Adapun saya sendiri, pengalaman saya, kata Jabir bin Samurah, beliau pun mengusap kedua pipiku. Fawajatu liyadihi bardan aw rihan. Yang saya rasakan dari telapak tangannya Nabi Muhammad itu sejuk, lembut, aromanya seakan-akan telapak beliau itu baru saja dikeluarkan dari kotak tempat penyimpanan minyak wangi. Ini kotak tempat minyak wangi itu kalau dikeluarkan dimasukkan itu sudah baunya mewangi. Itu pengalaman pribadi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Jadi barakallahu fikum, aspek atau konsep mendidik anak dengan lembut, cinta dan kasih sayang itu menjadi satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Justru disitulah ketika kita bisa memberikan kelembutan, cinta dan kasih sayang untuk mereka. Nah, cinta dan kasih sayang untuk mereka, maka cetakan anak itu bisa kita bentuk insya Allah. Mau dibawa ke sana, mau dibawa ke sini, tergantung kedua orang tuanya. Dan itu dimulai dari saat lahir di dunia, dimulai saat mereka masih di dalam rumah, dimulai sejak sebelum dididikkan di pesantren dari orang tuanya sendiri. Nah, oleh karena itu, nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan dan mengajarkan kita salah satu kriteria wanita yang dinikahi adalah wanita yang baik agamanya. Kriteria lain yang disebutkan di dalam riwayat berikutnya, al-walud al-wadud, kan begitu. Titik tekannya di al-wadud, seorang wanita yang penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Karena seorang ibu yang memiliki sifat penyayang kepada anak kecil, cinta dan kasih, itu nantinya akan membantu kita kedepannya nanti mencetak anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Untuk sesi yang pertama cukup sekian, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Karena seperti itu yang sudah kita sepakati bersama dengan panitia. Nah, nanti pada zuhur kita lanjutkan dengan sesi yang kedua dan ada pertanyaan juga. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini agak aneh nih daurah di atau kajian di Jombang ini. Materi belum disampaikan, pertanyaannya sudah ada. Mungkin melihat judulnya ya. Materi belum disampaikan kok sudah ada pertanyaannya. Baik. Pertanyaan pertama, saya kurang lebih sudah 3 tahun berkecimpung di TK. Saya diamanahi Ustaz untuk memegang administrasi dan keuangan TK. Dan pernah 1 tahun diamanahi untuk mengajar kelas playgroup, yaitu usia 3-4 tahun. Tapi dalam mengajar, saya kurang srek dari sisi pahala. Saya berpikir bahwa mengajar anak usia 3-4 tahun tidak membuahkan hasil. Paling-paling setelah lulus TK mereka lupa semua tentang apa yang telah disampaikan ustazahnya. Berbeda dengan mengajar anak usia SD atau usia SMP, saya masih punya harapan mereka akan mengamalkan apa yang telah saya sampaikan. Tahun depan saya diamanahi lagi untuk mengajar kelas TK, tapi saya belum memberi jawaban kesanggupan kepada ustaz. Bagaimana ini ustaz? Saya mohon bimbingannya. sampaikan kesanggupannya. Siap, Ustaz. Begitu. Siap. Siap pokoknya. Beribadah tidak mesti di depan. Kan begitu. Ibadah itu tidak mesti di depan. Kadang-kadang kita melihat apa yang kita lakukan itu kecil. Padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca hadis Abi Hurairah yang mengajarkan tentang ketulusan dan keikhlasan itu, keikhlasan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sudah kita hafal, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Abdul Khamisah, terus seterusnya, ya kan? Kata Nabi, Tuba li rajulin akhidun bi'anani farasi, terus sampai di akhir hadis. Beliau mengajarkan tentang keikhlasan dan ketulusan serta pahala. Kata beliau, dan ini menjadi titik pembahasan kita, wa in kana fis saqati kana fi as-saqah. Artinya dimanapun tempat dan posisi yang dipilihkan, ya, dimanapun tempat dan posisi yang dipilihkan, laksanakan tugas dan amanah di sana. Jadi melihatnya bukan hanya kelas itu saja, kelas 3 sampai kelas 4 tahun, tetapi lihatlah sistem pendidikan itu secara menyeluruh. Yang namanya pendidikan itu dimulai katakan dari playgroup 3-4 tahun, lanjut sampai usia dewasa. Lihatnya jangan di kelas 3 dan 4 tahun, tapi lihat secara keseluruhan. Anak itu tidak akan mungkin bisa mengikuti dengan baik jenjang pendidikan berikutnya tanpa mengikuti jenjang sebelumnya. Anak itu tidak akan lancar mengikuti program misalkan TK umur 4 sampai 6 tahun sementara di sana ada program playgroup. Sehingga melihat nilai ibadah itu bukan separuh-separuh, bukan parsial, juz'i, bukan, tapi secara menyeluruh keutuhan ini. Ini program bersama dari awal sampai akhir, dari usia 3 sampai usia 15 tahun, katakan seperti itu ya. Sebagai contoh, dari 3 sampai 15 tahun, lihat secara utuh dan menyeluruh. Nah, hanya saja kebetulan kita dilihat, dinilai lebih baik dan lebih tepat untuk kelas playgroup 3 sampai 4 tahun. Nah, pahala dan tidaknya itu bukan kembali kepada kita. Pahala dan tidaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan ketulusan kita. Dan saya perlu sampaikan barakallahu fikum, barangkali ustadz dan ustazah yang memegang amanah untuk mendidik anak-anak usia dini, pahalanya lebih besar dan lebih banyak daripada ustadz yang mengajarkan kitab Bulughul Maram, yang mengajarkan kitab Fathul Majid, mengajarkan kitab apa namanya Riyadhus Salihin, mengajarkan kitab ini kitab itu. Barangkali ustadz dan ustazah yang mengajar usia 3-4 tahun, 5 tahun itu pahalanya lebih besar. Kok bisa? Ya pasti bisa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, man dalla alal khair fahuwa fa'ilih. Siapa saja yang mengajarkan, menunjukkan, mengarahkan kepada hal yang baik, dia pun posisinya seperti orang yang melakukannya secara langsung. Kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapapun yang menjadi pelopor, menjadi penyebab orang lain berbuat baik, dia pun akan dapat pahala karena dia menjadi penyebab orang lain berbuat baik. Plus ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari mereka yang mengikutinya. Saya, seorang ustaz, ditugaskan mengajar kelas 1. Usia, katakan, usia 4 tahun, 5 tahun. Di kelas saya, anak baru pertama kali dikenalkan dengan huruf hijaiyah. A, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Dan seterusnya. Anak di kelas saya baru pertama kali dikenalkan dengan harakat A, I, U plus sukun dan tasdidnya bab, dengan bab, ba. Misal pahalanya mungkin lebih besar. Kita tidak berani memastikan sih ya. Itu kembali kepada keikhlasan dan ketulusan kita. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan pahalanya lebih besar daripada saya yang mengisi daurah sana mengisi daurah sini. Karena itu bekal mereka untuk kemudian nantinya maju lebih ke depan lagi. Sekarang anak itu ingin belajar tajwid. Yang pertama kali mengenalkan huruf hijaiyah siapa? Ustaz dan ustazahnya di play group. Meskipun cuma satu tahun cuma mengenalkan abaca sampai ya saja huruf besar semua. Harakat dan sukunnya belum. Anak itu beranjak dewasa. Lancar membaca Al-Quran. Siapa yang pertama kali mengenalkan huruf-huruf hijaiyah? Ustaz dan ustazahnya di play group. Dia kemudian semakin dewasa belajar bahasa Arab. Nahwu, sorof, balaghah, ilmu badi', ilmu ma'ani. Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dia sampai lancar belajar membaca nahwu itu. Siapa yang pertama kali mengenalkan huruf hijaiyah kepada dia? Ustaz dan ustazahnya di play group. Wah, nanti rebutan jadi ustaz play group ini. Ya tetap saya ingatkan sesuai dengan posisinya. Kalau dapat play group, TK, TK. Tingkatan di atasnya, itu nak tahuan tuh sama-sama. Pas kebetulan dapat yang play group, jadi tidak perlu memiliki sikap tadi kurang serak dari sisi pahala. Berpahala, bahkan mungkin saya katakan tadi pahalanya jauh lebih besar daripada ustaz yang ngajar kitab ini ngajar kitab itu. Mungkin saya katakan mungkin kenapa? Kembali kepada ketulusan dan kembali kepada keikhlasan kita. Maka wallahu alam kalau mohon bimbingannya. Bimbingan saya segera berikan jawaban sanggup kepada ustaz yang meminta. Nah, sanggup untuk mengajar kepada ustaz yang meminta. Nah, jadi itu namanya amal jama'i seperti ini yang sama-sama dilakukan. Misalkan kepanitiaan kajian seperti ini. Panitia kajian seperti ini kan ada yang ngurusan sistem, ada yang ngurus tamu, ada yang ngurus parkir, ada yang ngurus menghubungi ustaz. Ada yang mengurus konsumsi, ada yang mengurus ini dan itu. Memperbaiki lampu saja, misalkan itu menjadi tugasnya. Kalau ikhlas dan tulus, pahalanya lebih besar daripada mereka-mereka yang kelihatannya lebih tampil di depan, kelihatan orang, tetapi nilai ketulusannya kurang. Sedikit kecil, ikhlas, tulus. Nah, apa tidak bisa dibayangkan misalkan, satu hal yang kecil seperti ini, lampu mati misalkan, terus kemudian tidak ada yang ngurus, baru terlihat kan. Perangnya itu ternyata sungguh besar sekali. Kalau dalam contoh yang ditanyakan tadi, misalkan tidak ada pengganti yang lain, baru kelihatan, oh ternyata sulit juga mencari pengajar untuk play group. Bersyukur, oh ternyata Allah berikan kelebihan buat Anda, kemudian akhirnya dipilih menjadi ustazah atau ustaz di play group. Wallahu a'lam. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ini pertanyaan berikutnya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang menyemangati kami hingga bisa istiqomah untuk bertahun mengajar di pondok. Yang Anda tanyakan, satu, pertama, bagaimana sikap kita kepada rekan-rekan yang tadinya ikut bertahun mengajar, kemudian undur diri dengan sebab alasan pribadi atau karena bermasalah dengan pengajar lain. Dua, bagaimana pula cara kita mengajak tahun bagi ikhwan yang punya kelebihan ilmu dari lulusan pondok tapi belum mau bertahun. Walau sudah berkali-kali sudah dirayu-rayu oleh banyak rekan lainnya. Tiga, bagaimana kiat mewujudkan kesolidan para pengajar di pondok karena biasanya karena adanya masalah-masalah pribadi, kemudian kurang ada komunikasi. Ya, khotifillah. Itulah nilai plus atau karakteristik utama dari dakwah salafiyah. Kita dari dulu pertama ngaji yang pertama kali dikenalkan itu tauhid, tauhid, tauhid. Terus. Kalau kita belajar tauhid, Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya. Tauhid semua. 10 tahun kemudian di Madinah pun tauhid terus. Sampai beliau meninggal dunia, tauhid terus disampaikan. Karena tauhid itu adalah fondasi utama dari semua ibadah yang kita lakukan. Mengajar, menyampaikan ilmu, bertahun di pondok pesantren seperti yang ditanyakan, itu kan ibadah juga. Dan ibadah harus dibangun di atas tauhid. Tauhid itu faham ya, tauhid itu ya. Nah, untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Untuk lillahi rabbil alamin. Ini spirit ini yang harus dipegang juga. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kan semangat yang kemudian menjadi dasar tetap terus istiqomah. Tambah spirit yang kedua. Salat mahyaya wa mamati lillah. Hidup matiku untuk Allah. Hidup mati untuk Allah. Kita berbuat beribadah bukan karena A, bukan karena B, bukan karena si C. Bukan untuk dilihat si A, bukan untuk dilihat si K dan si F. Bukan karena untuk didengar oleh orang lain. Wah, ngajar di pondok Arisalah ya. Mantap perere. Kan bukan karena itu. Tapi sisi pertanggungjawaban kita itu ke atas. Ke atas, ke atas terus. Yang berhak bertanya dan meminta pertanggungjawaban kita itu bukan kanan kiri kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla hari kiamat nanti. Nah. Kalau tauhid itu sudah baik, sudah kokoh di dalam hati dan pikiran kita, kokoh, betul-betul kokoh, yang seperti ini tidak akan perlu terjadi. Sekalipun terjadi, itu hanya luka sesaat, bisa diobati dan tidak menyisakan sakit. Wajar kalau misalkan sakit hati, itu wajar. Kecewa, manusiawi. Tersinggung, apalagi. Sangat-sangat manusiawi sekali. Tetapi sisi-sisi yang sifatnya manusiawi ini harusnya dikalahkan. Ego itu harus disingkirkan. Karena yang paling didepankan tauhidullah azza wa jalla. Saya mengajar itu buat siapa sih? Misal pertanyaan pertama, katakan ada 5 orang yang sama-sama ngajar di satu kelas. Contoh, 5 sama-sama mengajar di satu kelas, ada masalah pribadi, yang 2 mundur. Janjane ngajarnya itu karena siapa sih? Karena Allah atau karena mereka bertiga? Teman yang lain ini yang masih tetap terus mengajar. Kalau memang karena Allah, mau bermasalah dengan kanan kiri, selama itu pribadi, bukan terkait dengan akidah maupun manhaj, masalah pribadi saja, salah paham, ya tetap semangat untuk mengajar. Ya pribadi pribadi, Allah Allah, kan gitu. Masalah masalah, tapi ngajar sebagai kewajiban tetap terus. Nah kalau yang seperti ini tetap, yang seperti ini kita pelihara. Artinya undur diri karena alasan pribadi atau bermasalah dengan pengajar lain terus kita pelihara, tidak akan mungkin dakwah dan pendidikan kita itu akan maju seperti yang kita harapkan. Paling tidak mundur di tempat, kalaupun bergerak pelan lambat. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, yang perlu dipertanyakan justru keikhlasan dan ketulusan kita. Asalkan kita ikhlas, asalkan kita tulus, semangat kita untuk mengajar tidak akan dipengaruhi oleh masalah-masalah pribadi dengan sesama pengajar, dengan sesama pengurus. Kalau memang itu pun masalah, duduk bersama. Seringkali masalah itu selesai dalam hitungan menit karena bertemu, senyum, salam, berbicara, minta maaf. Nah, minta maaf. Memang berat ya, tapi kalau sudah terbiasa itu jadi ringan. Afwan, mohon maaf, ana yang salah, saya yang keliru selama ini, mohon dimaafkan. Itu mungkin berat karena belum menjadi kebiasaan, tapi kalau sudah terbiasa, sudah terbiasa, walaupun kita benar, akhirnya yang kita ucapkan mohon maaf, saya yang keliru, hanya karena untuk mengalah tanazul, selama tidak melanggar prinsip. Masalah pribadi saja kok, masalah pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban pertama dan yang ketiga sekaligus. Kalau yang kedua, mengajak ta'awun bagi ikhwan yang punya kelebihan ilmu dari lulusan pondok tapi belum mau berta'awun. Memang banyak faktor-faktor. Kenapa? Memang banyak faktornya. Kenapa teman-teman kita yang lulusan dari pondok, nah, atau mungkin dari luar negeri, dari Yaman, sudah diberi kesempatan untuk belajar, tetapi ketika diminta ta'awunnya masih belum menyambut permintaan tersebut. Banyak faktornya. Nah, faktor yang paling sering kita temukan adalah kurang percaya diri, merasa tidak mampu. Nah, kurang percaya diri dan merasa tidak mampu untuk mengemban amanah tersebut. Maka, nah, memang perlu rayuan itu bukan antar rekan, tapi rayuan dan ajakan itu bisa diminta dari seseorang yang ada di atasnya, dihormati, mungkin gurunya. Mungkin kita bisa telepon kepada ustadznya dari pondok tersebut. Tolong ustadz, si fulan ikut dibantu untuk membujuk dan merayu agar bersama-sama dengan kami menyampaikan apa yang dia mampu. Nah, tapi kalau sama rekan biasanya, wah, afwan, ana gak bisa, aduh, ana gak pede, apa yang ana bisa lakukan, aduh. Itu sering kita temukan. Itu sering kita temukan. Mungkin perlu diyakinkan. Sekecil apapun ilmu yang kita miliki, kemudian kita sampaikan, pasti bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun itu, pasti bermanfaat untuk anak-anak kita. Nah, hal-hal yang seperti ini kiranya perlu disampaikan insyaallah. Nah, bukan berarti kemudian orang seperti ini terus layak kita jauhi, bukan, justru dideketin terus. Nah, atau mungkin diberi apa namanya diberi informasi yang meringankan pikirannya. Enggak susah-susah kok nanti antum tugasnya atau tahun yang antum yang kami minta dari antum. Cuma 3 anak saja satu hari ngajarkan membaca hijaiyah, Iqra. Satu hari 3 saja. Yang penting sudah akrab dulu dengan aktivitas dan kegiatan di pondok, sudah akrab. Nanti kan sudah kepercayaan dirinya itu muncul. Tidak menutup kemungkinan kalau sudah mulai senang, nyaman, bisa ditambah 2 lagi biar 5 sehari. Kan gitu. Dibuat nyaman dulu. Jangan langsung ini antum minta ke pondok ngajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Waduh, afwan kalau Riyadhus Shalihin. Atau Bulughul Maram. Waduh, jangan. Tapi mulai dari yang paling kecil saja. Yang penting mau terlibat terlebih dahulu. Nah, jangan ditakut-takutin. Wah, muridnya banyak. Anaknya nakal-nakal. Wallahu'alam. Apakah ta'awun dalam pendidikan hanya di lingkungan pondok saja? 2. Bagaimana jika tempat kita jauh dari pondok, lalu kita mendidik anak-anak sendiri di rumah? Apakah hal tersebut juga ta'awun dalam pendidikan? 1. Apakah ta'awun dalam pendidikan hanya di lingkungan pondok saja? Tidak. Ta'awun itu bisa dilakukan di dalam lingkungan pondok, juga bisa dilakukan di luar lingkungan pondok. Bisa dilakukan di mana saja ta'awun itu. Karena bagaimanapun juga pendidikan yang ada di lingkungan pondok memiliki hubungan dengan lingkungan di luar pondok. Tidak mungkin dong di dalam apa itu pendidikan itu hanya di dalam lingkungan pondok saja. Pasti ada hubungannya keluar. Pasti ada hubungannya keluar. Ta'awun dalam pendidikan ada yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung misalkan mengajar, memberikan faedah, memberikan nasihat, menata dan mengatur anak-anak untuk sholat berjamaah. Ini mungkin bisa kita masukkan dalam kategori ta'awun secara langsung, secara aktif. Tetapi ada juga ta'awun yang sifatnya tidak langsung. Tidak langsung dalam pendidikan, tetapi hal-hal yang menunjang fasilitas dan prasarana pendidikan. Misal, tiap pagi kita mengirim bubur kacang hijau. Ini dari orang tua. Buat anak-anak biar sehat. Anaknya pengennya pinter, anaknya pengennya cerdas, tapi asupan gizinya kurang. Tidak adil namanya. Tuntutan kita tidak sesuai dengan hak mereka. Kalau pengen anaknya pinter, anaknya cerdas, ya memang biaya sih. Tapi kalau dipikirkan sendiri berat, sama-sama jadi lebih ringan. Nah, termasuk asupan gizi itu pengaruh sekali pada kecerdasan anak. Monggo ditanyakan kepada ahli kesehatan di sini, mungkin ada dokter, perawat atau ahli medis yang lainnya yang punya basic dalam hal kesehatan anak. Itu pengaruh sekali. Asupan gizi itu sangat pengaruh sekali pada kecerdasan anak. Kalau kita ingin membantu atau ta'awun dalam pendidikan berbentuk makanan atau minuman, suplemen gizi, suplemen energi, kita sudah bisa masuk dalam kategori berta'awun dalam pendidikan. Berta'awun dalam pendidikan. Cukup menyebarkan pamflet. Dibagi-bagikan ke tetangganya, dibagi-bagikan ke teman kantornya, ini ada pendidikan bagus sekali. Alamatnya di sini, Ma'had Ar-Risalah Jombang. Visi misinya demikian. Jenjang pendidikannya seperti ini, syarat-syaratnya sudah disebutkan dalam pamflet. Itu sudah ta'awun dalam pendidikan. Sudah bertahun di dalam pendidikan. Memberi semangat untuk ikhwan. Meskipun jauh mas, gak apa-apa wis diternai. Gak apa-apa cak. Untuk ini. Itu juga masuk dalam kategori ta'awun dalam pendidikan. Tetapi tidak langsung. Jadi ada ta'awun yang secara langsung, ada ta'awun yang tidak secara langsung. Nah, mungkin pertanyaan pertama kaitannya dengan pertanyaan kedua. Yaitu mendidik anak-anak sendiri di rumah. Apakah hal tersebut dinamakan juga ta'awun dalam pendidikan? Dinamakan juga pendidikan. Karena pendidikan anak itu dimulai dari rumah. Tetapi pertanyaannya, mampukah kita mendidik anak-anak sendiri di dalam rumah? Kalau Anda memiliki kemampuan, jazakallah khairan, sudah mengurangi beban yang ada di pondok. Kan gitu. Langsung ditangani orang tua, ya senang kita. Kalau saya sebagai ustadz dan pengurus pondok, senang sekali. Santrinya cuma 10, senang banget. Kemana anak-anaknya? Di rumah masing-masing. Jadi saya misalkan di tempat ini pondoknya bukan cuma satu. Iya 10. Karena satu di sini, yang 9 di rumah itu. Karena rumah itu adalah pesantren. Kalau misalkan memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anak sendiri, jazakallah khairan. Tetapi ingat, ada satu bagian pendidikan anak yang tidak mungkin bisa kita berikan di dalam rumah. Berinteraksi sosial. Pinter-pinter, tapi komunikasinya susah. Sama. Ini kebutuhan juga, masuk dalam pendidikan anak. Mampu berkomunikasi dengan teman sebaya. Berinteraksi dengan orang lain, dunia luar. Meskipun anak itu pinter, hafalannya banyak, tapi kita didik sendiri dalam rumah terus. Nanti kedepannya dia akan susah bergaul. Nah, itu aspek itu perlu kita perhatikan. Coba kalau kita ingat sejarah kita sendiri. Dulu waktu kecil gimana? Beling ya. Apa, mandi di kali, ke sawah, pulang pagi main layangan, naik keran. Apalagi cari melinjo. Kalau zaman saya dulu sana ngelolos tebu. Dari apa namanya? Lori kereta api itu ngelolos tebu. Di situ kan kita dididik untuk mengenal karakter dan watak manusia kan. Ternyata teman manusia itu ada yang egois, ada yang setia kawan, ada yang pengkhianat. Kalau bahasa kita, khianat nih. Bolos bareng-bareng kamu sendiri, terus lapor sama gurunya, terus pura-pura diajak. Tapi kalau di dalam rumah, siapa yang dia kenal? Hanya ayah ibunya, kakak-kakaknya, adik-adiknya. Yang selalu bersikap baik kepada dia. Sehingga suatu saat ketika dia keluar dari rumah, si anak ini menemukan seorang teman yang ternyata bersikap tidak baik kepada dia, langsung lemas gini loyo, karena kaget dia, shock, gini ya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini jawabannya bisa itu dikatakan sebagai ta'awun, jazakallah khairan, jazakillah khairan. Kalau bisa dididik di dalam rumah silahkan, tapi perlu juga dipertimbangkan aspek komunikasi dan interaksi sosialnya itu. Nah, caranya bagaimana itu bergaul dengan anak-anak. Jadi misalkan antum, akhi fillah. Antum punya seorang anak, putra atau putri, dititipkan di sebuah pesantren, sistem di jenjang pendidikan tertentu, di ma'had salafi. Ternyata dalam waktu setahun, peningkatannya kurang signifikan menurut antum. Hafalannya gak nambah-nambah. Jangan lihat pendidikan anak dan perkembangannya itu dari hafalannya saja. Tapi aspek yang lain, komunikasinya, pengenalan alamnya, pengenalan lingkungannya. Nah, waktu itu mulai membiasakan untuk mengenal karakter dan watak orang, itu juga perlu menjadi bahan untuk menilai perkembangan anak. Bukan cuma wos, iki di pondokan ngaris salah setahun gak nambah-nambah hafalan ya opo iki. Jangan lihat itunya saja, lihat yang lain. Salat berjamaahnya bagaimana? Ternyata masya Allah rapi ini dan itu. Bergaulnya, bermainnya bagus. Jadi semua aspek itu harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang kita janjikan sampai 11:30 dulu. Untuk istirahat gitu sampai. Nah, sampai 11:30 dulu kita jawab pertanyaan, kemudian kita akan lanjutkan pada sesi kedua setelah zuhur ya. Setelah zuhur kita lanjutkan materi, kemudian kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sebelum daurah dimulai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kita.